Ya, selamat pagi saya ucapkan kepada pendengar setia Radio Berita Klasik dan tentu pendengar setia acara Through the Bible. Bersama dengan saya Dr. Suhento Liau dan istri Lilin, kita akan membahas Alkitab dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat dan hari ini kita sampai di 1 Tesalonika pasal yang keempat. 1 Tesalonika pasal yang keempat. Nah, sebelum membaca serta membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, tiap-tiap pagi kami rindu mempelajari firman-Mu. Kami ingin firman-Mu menuntun langkah-langkah hidup kami. Kami ingin Tuhan firman-Mu sungguh kami terapkan di dalam hidup kami. Dan firman-Mu sungguh menjadi sulu dan terang bagi kaki dan jalan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami di dalam mempelajarinya. Agar kami sungguh dapat menyimak apa yang Engkau inginkan. Dan kemudian menjalankannya dalam hidup kami. Sekali lagi mohon Tuhan pimpin. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, karena hanya 18 ayat ya. Silakan dibaca sampai selesai, silakan. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan kami nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Iya, oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. 1 Tesalonika pasal yang keempat, ya. Di pasal 1 Rasul Paulus sudah menyatakan bahwa dia bersuka cita karena mendengar kemajuan iman jemaat di Tesalonika, bahwa keteguhan iman mereka sudah terkenal, terdengar sampai melampaui Makedonia dan Akaya. Di pasal 2 Rasul Paulus berbicara tentang ketulusan hati mereka melayani di Tesalonika dan bagaimana jemaat Tesalonika menerima firman perkataan mereka seperti dari Tuhan. Ya, memang harus demikian. Pengajaran Rasul itu adalah pengajaran yang dari Tuhan, ya. Dan itulah sebabnya hari ini kita, ya, mensikapi tulisan Rasul, surat-surat Rasul ini adalah firman Tuhan. Karena Tuhan melalui Rasul-Rasul mengajar kepada kita. Dan bukti bahwa Tuhan memakai Rasul mengajar kepada kita adalah diberikannya kuasa melakukan mujizat kepada Rasul-Rasul, ya. Jadi yang non-Rasul, yang bukan Rasul, tidak mendapat kuasa melakukan mujizat, ya. Nah, oleh sebab itu jangan percaya kalau hari ini ada orang yang berkata bahwa dia diberi karunia untuk melakukan mujizat. Dan saya baru mendapat SMS, katanya ada diselenggarakan itu seminar dengan karunia ini, memperoleh karunia melakukan mujizat, ya. Itu jelas-jelas sesat itu, ya. Karena di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 12 jelas dikatakan bahwa hanya Rasul yang memiliki kuasa melakukan mujizat, gitu, ya. Hanya Rasul itu menurut 2 Korintus 12 ayat 12. Nah, sekarang di pasal 3 kemudian, ya, di pasal 3 dikatakan bahwa, ya, kabar yang dibawa oleh Timotius tentang jemaat Tesalonika sedemikian menggembirakan sehingga Rasul Paulus, ya, penuh dengan sukacita. Dan dia berkata bahwa jemaat Tesalonika itu adalah mahkotanya nanti, mahkota kemuliaannya di hadapan Yesus Kristus ketika Yesus Kristus datang nanti. Nah, sekarang kita ada di pasal yang keempat, ya. Pasal yang keempat dari 1 Tesalonika, di mana dimulai dengan akhirnya, katanya, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Jadi kita menasihati orang di dalam Tuhan Yesus. Yang di luar Yesus Kristus, ya, untuk apa kita nasihatin dia, ya, toh? Dan juga dia tidak mau dengar pasti, ya. Karena apa hubungannya kita dengan dia? Mungkin nanti malah dia balik berkata, ya, apa urusannya saya dengan kamu? Kenapa kasih nasihat sama saya? Oh ya, oke. Nah, memang tidak perlu kita kasih nasihat kepada orang yang di luar Tuhan Yesus Kristus. Kita hanya memberi nasihat kepada orang yang di dalam Yesus Kristus. Dan jikalau, ya, Anda merasa di dalam Yesus Kristus, maka terimalah nasihat firman Tuhan. Dan jikalau Anda tidak mau terima nasihat firman Tuhan, ya, maka apakah mungkin Anda di dalam Yesus Kristus, ya? Nah, ini satu pertanyaan, ya. Mengapa? Karena barang siapa yang ada di dalam Yesus Kristus, dia seharusnya cinta kebenaran, cinta firman Tuhan, jadi nasihat firman Tuhan. Nah, tentu bukan nasihat pribadi, bukan omong kosong pribadi. Nasihat firman Tuhan itu adalah nasihat yang dari ayat-ayat firman Tuhan, ya. Seperti kita tiap pagi ini membahas ayat-ayat firman Tuhan. Nah, saya tidak tahu ini ayat ini berbicara kena siapa dan lain sebagainya. Ini hanya diuraikan apa adanya. Jadi barang siapa yang merasa ini firman Tuhan menasehatinya, ya baik, ya puji Tuhan, ya, karena ini firman Tuhan. Jadi berarti yang bersangkutan menerima nasihat firman Tuhan ini sekaligus membuktikan dirinya dia ada di dalam Tuhan. Hanya orang yang di dalam Tuhanlah yang menerima nasihat firman Tuhan. Nah, nasihatnya apa katanya? Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hidup berkenan kepada Allah. Jadi Rasul Paulus menasehati jemaat di Tesalonika agar mereka hidup berkenan kepada Allah. Jadi tema nasihatnya Rasul Paulus itu adalah supaya jemaat di Tesalonika hidup berkenan kepada Allah. Ya. Jadi setelah kita diselamatkan, setelah kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka sesungguhnya ya, sisa hidup kita selanjutnya itu adalah bagaimana kita memperkenan Tuhan, ya. Bagaimana kita hidup, ya, memperkenan juru selamat kita, memperkenan dia yang telah menanggung semua dosa kita. Jadi hidup berkenan kepadanya. Nah, bagaimanakah hidup berkenan kepadanya? Ya, kita mempelajari Alkitab untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh Tuhan. Ya toh, mau berkenan kepadanya, kita harus cari tahu apa yang diinginkannya. Itulah caranya kita berkenan kepadanya. Nah, katanya apa yang diinginkan oleh Tuhan dari kita? Hal ini, ya, hal itu katanya, memang telah kamu turuti, ya. Ya, ada banyak hal memang sudah dituruti, ya. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi, ya. Rasul Paulus tidak mau berkata, atau dia tidak berkata bahwa jemaat Tesalonika itu belum menuruti nasihatnya supaya berkenan kepada Tuhan, tetapi biar mereka melakukannya lebih sungguh lagi. Ya, lebih serius lagi gitu ya, lebih bertekun lagi di dalam segala hal yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kemudian di ayat 2 katanya, kamu tahu juga ya petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus, ya. Oke, banyak petunjuk yang diberikan oleh para rasul, mungkin Rasul Paulus maksudnya di sini, ya, di Tesalonika secara lisan, ya. Mungkin rasul-rasul yang lain juga sudah memberi petunjuk kepada jemaat-jemaat, ya, secara umum, ya, tentang bagaimana harus hidup. Nah, petunjuk yang diberikan oleh rasul itu adalah petunjuk dari Tuhan, ya. Para rasul menerima petunjuk dari Tuhan dan petunjuk itu disampaikan kepada jemaat. Nah, beginilah yang Tuhan mau, ya, supaya kita hidup berkenan kepadanya, ya. Apa itu, ya? Nah, ayat 3 dikatakan, karena inilah kehendak Allah, ini kehendak Allah, ya, kehendak Allah, pengudusanmu. Jadi supaya kita hidup kudus, ya, kita hidup kudus, inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu, hidup kudus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada saat kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima apa? Kita terima Roh Kudus. Roh yang kudus masuk ke dalam hati kita. Itu kata satu kata ini, Efesus pasal 1 ayat 13. Pada waktu kamu percaya, ya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus masuk ke dalam hatimu, ya, pada saat kamu percaya. Jadi Roh Kudus masuk ke dalam hati, maka kita punya hati menjadi hati yang kudus. Nah, kemudian di dalam Injil Yohanes pasal 1 dikatakan, ya, kita menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah berarti kita memiliki posisi yang kudus. Posisi kita yang berdosa diambil alih Tuhan Yesus dan terpaku di atas kayu salib, dan dia memberikan kepada kita posisinya yang kudus. Jadi kita dapat hati yang kudus karena Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, dan kita dapat posisi yang kudus, yaitu posisi anak Allah. Dan yang kita belum dapat adalah karakter yang kudus, karakter, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perlu diingat dengan baik bahwa hati yang kudus dan posisi yang kudus itu adalah syarat masuk surga. itu adalah syarat masuk surga. Sedangkan karakter yang kudus itu adalah untuk hidup berkenan kepada Allah di muka bumi ini, ya. Untuk hidup bersaksi baginya di muka bumi ini. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1, 2 Korintus pasal 7 ayat 1, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus supaya mereka berusaha hidup kudus, ya, berusaha hidup kudus, menyempurnakan kekudusan, ya, menyempurnakan, di situ pakai istilah menyempurnakan kekudusan, ya. Jadi sudah ada kekudusan, yaitu kekudusan hati dan kekudusan dalam posisi, ya. Sekarang kalau kita hidup kudus setiap hari, membentuk karakter yang kudus, maka kita menyempurnakan kekudusan kita. Dan dengan demikian kita hidup di muka bumi ini untuk berkenan kepada Allah. Nah, katanya ini perintah atau ini kehendak Allah, yaitu penguduskanmu, supaya kita hidup lebih kudus. Nah, tiap-tiap hari kita hidup lebih kudus. Nah, itulah sebabnya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ulang-ulang mengatakan bahwa, ya, pengajaran yang benar, ya, jadi denominasi yang benar, ya, kelompok orang Kristen yang benar atau kelompok siapapun yang benar, ya, itu selalu diikutin dengan tingkat moral yang tinggi, selalu diikutin. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perhatikanlah cara kamu berpakaian, ya, perhatikanlah cara kamu berpakaian. Apakah berpakaian ada sangkut paut dengan iman? Oh iya. Ya, ya. Nah, karena apa, ya? Yang imannya benar, yang doktrinnya benar, ya, berpakaiannya juga pasti benar, gitu, ya. Pasti diikutin, ya. Yang wanita, ya, yang wanita terutama, ya. Yang wanita, ingat baik-baik, ya, memakai rok di bawah lutut, ya. Nah, wanita, ya, wanita jangan berpakaian laki-laki, ya. Di dalam Kitab Taurat itu dilarang keras itu, ya, wanita berpakaian laki-laki dan laki-laki berpakaian wanita, gitu. Oh, ada orang Kristen yang mendengar saya berkata demikian karena dia nggak pernah baca Alkitab, masalahnya. Dia marah sekali, dia bilang, lo kenapa urusan pakaian diurus? Saya bilang, ya, kamu baca sendiri, ya. Tuhan tidak mau laki-laki pakai pakaian perempuan dan perempuan pakai pakaian laki-laki. Bukan Tuhan tidak dapat membedakan mana laki mana perempuan. Tuhan tidak mau kita manusia jadi mana perempuan, gitu, ya, mana laki mana perempuan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, ini tolong diperhatikan, ya, tolong diperhatikan. Nah, karena makin hari makin banyak perempuan yang mau pakai celana, ya, itu celana itu adalah pakaian laki-laki, ya. Nah, kalau perempuan semuanya lalu pakai celana, apakah laki-laki harus pakai rok, gitu, ya? Jadi ini ya yang jadi masalah sekarang, ya. Ini perempuan mau pakai pakaian laki-laki, ya. Padahal kita harus dapat membedakan mana pakaian perempuan, mana pakaian laki-laki. Dan perempuan, ya, harus, ya, dalam berpakaian itu penuh dengan kekudusan, gitu, ya. Penuh dengan kekudusan, berpakaian dengan baik, gitu, ya. Berpakaian rok di bawah lutut, gitu, ya. Jadi supaya kalau duduk, ya, jangan nganga, gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam kalau duduk gitu di bangku atau di mana gitu, ya. Nah, hati-hati. Karena itu hendaklah, inilah kehendak Allah, nah, pengudusan, yaitu supaya kamu jauhi percabulan, supaya kamu jauhi percabulan, katanya. Betul, ya. Ini percabulan ini adalah hal yang sangat-sangat ini, ya. Sangat-sangat banyak merusak hati orang, ya. Karena ini percabulan ini betul-betul, ya, adalah bahaya yang sangat besar, ya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam Tuhan, ya, semestinya ada ketertiban, ya. Di dalam Tuhan ada ketertiban. Nah, kalau Anda punya anak perempuan, ya, oh, harus dijaga dengan baik, ya, harus dijaga dengan baik, harus diajar dengan baik dari kecil, ya. Perempuan, ya, berhati-hati ya, berhati-hati. Nah, saya tidak mau ya pemudi di gereja saya pulang lebih dari jam 10 dari gereja. Gereja tidak boleh bikin acara yang sampai malam-malam melibatkan perempuan ya, melibatkan mereka. Karena apa? Ya, karena itu bukan satu kesaksian yang baik. Itu bukan satu contoh yang baik di masyarakat ya. Jadi tidak boleh begitu. Dan di gereja yang benar ya, jangan orang pergi ke gereja sambil berpacaran ya. Jangan ya. Di saya pernah 2 tahun tinggal di Amerika ya, berjemaat di Tabernacle Baptist Church di sana ya. Wah, keras sekali ya. Semua ya, anak-anak yang belum menikah itu harus duduk bersama dengan orang tua ya. Harus duduk bersama dengan orang tuanya, bukan duduk dengan pacarnya gitu ya. Supaya apa? Di gereja jangan sambil ke gereja sambil pacaran gitu ya. Jadi ini perlu dijaga. Tetapi ya, banyak gereja makin hari makin tidak peduli akan hal-hal yang demikian ya. Tidak peduli ya. Ya, itulah ya, ada penurunan ya, padahal kita perlu jaga ini ya. Karena inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan ya, menjauh. Nah, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Iya, ya, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya ya. Nah, ini jadi masalah ini, pengudusan ini, masalah percabulan ini. Hendaklah tiap-tiap orang mempunyai istrinya masing-masing, katanya. Mempunyai istrinya masing-masing. Nah, mengapa di sini tidak bilang mempunyai suaminya masing-masing? Ya, zaman itu ya, yang agak liar itu cuman laki ya, perempuannya semuanya ya rata-rata tinggal di rumah ya, rata-rata tinggal di rumah. Yang banyak kesana kemari itu laki ya. Tapi zaman sekarang ya, perempuan zaman sekarang juga sangat mobile ya, sangat sangat lincah ya, pergi ke sana kemari ya, dan bisa menghadapi banyak godaan juga. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, sebenarnya untuk laki maupun perempuan, maksud firman Tuhan di sini itu adalah supaya masing-masing mempunyai pasangannya ya, supaya jangan sampai ngaco ya, jangan sampai terjadi percabulan. Nah, karena Tuhan tidak senang akan hal itu. Jadi hidup kudus ya, hidup kudus. Nah, hidup dengan penuh kehormatan ya. Jadi ada kehormatan di antara ini anak-anak Tuhan ini ya. Jadi, nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat ya, wanita di dalam Kristus ya, sepatutnya adalah wanita yang sangat terhormat ya, sangat terhormat. Jadi menjaga diri dengan sebaik-baiknya, dan laki-lakinya juga ya, laki-laki menjaga diri dengan baik ya. Nah, jangan sampai melakukan percabulan, karena dosa percabulan ini di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dikatakan semua dosa dilakukan di luar tubuh, tetapi perzinahan itu ya dilakukan dengan tubuh kita, dengan tubuh kita dikatakan. Nah, kemudian di ayat 6 bagian akhir, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu ya. Jadi Tuhanlah pembalas ya, Tuhan akan membalas orang-orang ya. Nah, yang tidak menjaga kemurnian kesuciannya dan tidak menjaga nama baik Tuhan. Karena apa? Karena kalau di dalam Tuhan kamu menyandang nama Tuhan ya, kamu di dalam Tuhan ya. Jadi kalau kamu tidak berlaku dengan baik, kamu mencemarkan nama Tuhan, Tuhan pasti akan membalas. Ayat 7 di sini dikatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar ya, melainkan apa yang kudus. Nah, perhatikan, kita dipanggil bukan untuk melakukan hal-hal yang cemar, tetapi untuk melakukan hal-hal yang kudus. Nah, ini penting untuk diperhatikan ya. Jadi kita dipanggil Injil, ya, bukan untuk hal-hal yang berdosa, tetapi untuk hal-hal yang kudus. Jadi marilah kita memakai hidup kita ini untuk bersaksi bagi Tuhan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus hidup berhati-hati untuk kemuliaan Tuhan sementara kita menantikan kedatangannya untuk menjemput kita, ya, untuk menjemput kita. Ayat 8 dikatakan, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepadamu. Nah, nasihat Rasul Paulus ini, Rasul Paulus katakan, kalau barang siapa yang menolak, ini bukan menolak manusia, ini menolak Allah. Ya, karena Allah memakai Rasul Paulus untuk memberi nasihat kepada jemaat di Tesalonika. Dan nasihat di Tesalonika juga nasihat untuk semua jemaat di seluruh muka bumi dan sepanjang masa sampai Tuhan datang kembali. Yaitu supaya kita hidup kudus, supaya kita betul-betul menjauhi percabulan, supaya kita hidup dengan istri atau dengan suami kita dengan tertib itu. Nah, itulah yang Tuhan inginkan. Nah, kesaksian kekristenan, ya, nyaring berkumandang atau tidak, itu sangat tergantung kepada apakah tingkah laku kita sepadanan dengan Injil yang kita beritakan atau tidak. Kalau tidak, ya, maka hidup kita ini telah menciderai Injil, Injil yang kita percaya, apalagi Injil yang akan kita beritakan. Orang mencibir, orang menggeleng kepala, ya, kalau kita memberitakan Injil namun kita hidup dengan kehidupan yang, ya, tidak sepatutnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, ini adalah hal yang harus dicamkan oleh orang Kristen, ya. Jangan sampai, ya, toh, gayanya jadi enggak mau kawin, ya, selebasi itu, ya, tidak mau kawin, enggak taunya diam-diam jadi homo gitu, ya. Nah, ini enggak benar, ya. Ini lebih mendurhaka lagi terhadap Tuhan, ya. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita, ya. Tadi kita sudah bicara tentang kehendak Allah, yaitu kita hidup kudus dan supaya kita menjauhi percabulan, ya. Dan di sini dinasehatkan, ya, supaya ya, demi hidup kudus, maka tiap-tiap, ya, laki-laki lebih baik punya istrinya sendiri dan tiap-tiap perempuan punya suaminya sendiri gitu. Ya, satu gitu, ya. Satu istri apa satu suami gitu. Jadi dari sini kita lihat bahwa tidak ada perintah Tuhan supaya barang siapa yang mau melayani Tuhan harus membujang terus, ya. Tidak boleh kawin, itu tidak ada. Ya, sebab apa? Sebab Tuhan sudah bilang, ya, daripada hidup dalam percabulan, ya, lebih baik punya istri sendiri dan punya suami sendiri daripada percabulan, ya. Jadi inilah, ya, bahkan di dalam 1 Timotius, ya, 1 Timotius pasal 4, ya, 1 Timotius pasal 4, coba, ya, kita nanti sih akan sampai di 1 Timotius juga, tapi coba kita baca sedikit 1 Timotius pasal 4 di sini dengan 1 Timotius pasal 4. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, ya. Nah, masih tetap mungkin namanya Kristen, ya, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu, ya, ciri khas mereka itu melarang orang kawin, katanya. Melarang orang kawin, ya. Kemudian ciri khasnya yang kedua lagi, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Apa itu, ya? Daging-daging mungkin, ya. Nah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan dan lain sebagainya. Jadi ada dua, ya. Ada dua ini ciri khas ini pengajaran sesat yang akan muncul di kemudian, katanya. Yang satu ciri khasnya itu melarang orang kawin, ya, dan yang kedua itu melarang orang makan makanan tertentu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya di sini diperintahkan, ya, supaya kita hidup kudus, ya, baik di berkenan kepada Allah, maka laki-laki, ya, daripada ini jatuh dalam percabulan, lebih punya istri sendiri, ya, dan perempuan juga tentu daripada percabulan, ya, punya suami sendiri gitu. Nah, di sini kemudian dikatakan ya, ada roh karena itu siapa yang menolak ini, menolak nasihat ini, ya, di ayat 8, siapa yang menolak nasihat ini bukan menolak manusia melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu, ya. Nah, kemudian ayat 9 Rasul Paulus beralih ke kasih persaudaraan, ya. Tadi nasihat tentang masalah ini, ya, percabulan, masalah kekudusan, hidup kudus. Sekarang mulai dari ayat 9 dikatanya tentang kasih persaudaraan, ya, tidak perlu dituliskan kepadamu, ya, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Ini kasih persaudaraan di dalam Kristus, ya. Kasih persaudaraan di dalam Kristus. Nah, seberapa luaskah kasih persaudaraan di dalam Kristus ini lingkupnya? Seberapa luaskah? Ya, setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus dengan doktrin yang benar, atau kita sebut dilahirkan kembali seperti yang Tuhan katakan kepada Nikodemus, ya, dilahirkan kembali, maka dia adalah saudara kita di dalam Tuhan, ya, saudara kita di dalam Tuhan. Jadi walaupun dari gereja lain, ya, walaupun di belahan bumi lain, walaupun warna kulitnya lain, ya, dan lain sebagainya, dia saudara kita di dalam Tuhan, ya. Nah, ingat baik-baik, syaratnya apa? Syaratnya itu hanyalah jikalau dia sudah sungguh-sungguh bertobat dan dilahirkan kembali, bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, jadi dilahirkan kembali. Nah, seseorang bisa dilahirkan kembali atau tidak, itu tergantung pada doktrin, ya. Itu bukan sembarangan, gitu, ya. Yaitu doktrin, ya. Pengajaran doktrin keselamatan yang benar, ya, itu yang bisa melahirkan kembali orang di dalam Tuhan, ya. Kalau pengajaran doktrin keselamatan yang salah, biar orang itu pergi ke gereja 30 tahun, 40 tahun, ya, dia hanya menjadi orang Kristen tetapi tidak dilahirkan kembali. Nah, oleh sebab itu, ya, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita menyebut orang yang tidak pasti di dalam Tuhan, menyebutnya teman, ya, teman aja, ya, itu teman saya, ya, saya punya teman ini, ya, dari agama lain bisa ada teman kita, oh ya, tetapi kalau saudara saya di dalam Tuhan, artinya yang sudah dilahirkan kembali di dalam Tuhan, nah, itu saudara. Jadi tolong bedakan sebutan antara saudara dengan teman, ya. Nah, teman saya itu teman saya. Nah, tapi ini saudara saya di dalam Tuhan, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, kasih persaudaraan. Lalu, ya, kalau kita sudah berhasil mengidentifikasi, ya, mana saudara, mana teman. Jadi di sini adalah kasih persaudaraan. Kalau saudara kita itu berarti yang nanti kita akan ketemu di sorga lagi, gitu, ya. Nah, kalau teman kita nggak ketemu lagi di sorga, ya. Kalau kita sama-sama mati, kita nggak ketemu teman kita lagi, ya. Yang di luar Tuhan Yesus itu teman kita nggak ketemu. Tetapi, ya, kalau saudara kita di dalam Tuhan, kita akan bertemu dengan dia. Nah, karena kita nanti akan berkumpul bersama-sama di sorga, ya, akan berkumpul bersama-sama di sorga, maka sebelum kita pergi ke sorga, sementara kita masih di bumi ini, cobalah kita belajar kasih mengasihi, ya. Toh nanti kita akan kumpul sama-sama juga di sorga. Nah, kalau di bumi ini, sementara kita di bumi ini, kita tidak bisa kasih mengasihi, tapi gimana? Ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, kita akan sampai kepada masalah ini. Nah, kalau begitu, ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, ya, bagaimana dengan satu gereja dengan gereja yang lain, misalnya, wah, sepertinya ada persaingan hingga, ya, ada ini, ya, wah, bahkan ada yang meningkat sampai ke permusuhan. Sebenarnya itu tidak perlu, ya, itu tidak perlu. Nah, kalau gereja itu gereja yang katakanlah orang-orang di dalamnya itu adalah orang yang cinta kebenaran, ya, dan mengajarkan kebenaran dan doktrin keselamatannya masih okay, gitu, dan sehingga orang-orang yang pergi ke situ masih bisa mendengar Injil yang benar dan diselamatkan. Dan jikalau di dalamnya ada banyak orang yang diselamatkan, maka salah satu ciri khas orang yang sudah diselamatkan adalah cinta kebenaran. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Kristus. Ciri khas orang yang sudah diselamatkan, ya. Kalau mendengar ada bentuk penafsiran lain yang disampaikan, itu tidak marah, ya. Malah mencari tahu apakah betul demikian, ya, yang dimaksudkan. Nah, sedangkan orang di Berea, kalau kita baca di dalam Alkitab, yang jelas belum dilahirkan kembali itu orang Yahudi, tapi Yahudi yang cinta kebenaran, ketika Paulus dan Silas sampai di situ memberitakan Injil, katanya mereka tidak marah-marah, mereka menyelidiki kitab perjanjian lama tiap-tiap hari untuk mencari tahu apakah betul demikian, gitu loh, apakah betul, gitu. Nah, cari tahu, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Nah, kita lihat, ya. Nah, oleh sebab itu, kalau ada pemimpin gereja atau orang Kristen, ya, mendengar satu pengajaran yang berbeda dengan apa yang dia yakini, langsung marah-marah, ya, marah-marah. Saya mendengar mahasiswa saya, dia pergi ini jual buku, pergi ke sekolah teologi lain, dia bawa buku, kemudian dia bawa buletin Pedang Roh. Dia masuk ke asrama di situ jual buku, ada satu dosen sekolah teologi melihat dia dan panggil dia, sini kamu, katanya, langsung ambil itu buletin yang kami terbitkan itu, robek-robek di depan dia. Wow, ya. Nah, ini mahasiswa saya bengong itu, lagi bengong, dan langsung berkata kepadanya begini, ya, kalau Bapak berbuat begitu, katanya, apa bedanya Bapak dengan orang di luar sana yang tidak percaya Tuhan? Wah, dia malu sekali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sangat memalukan, ya, dosen teologi, sikapnya macam begitu, ya. Nah, mengapa dia tidak selidiki apakah itu benar sesuai dengan Alkitab atau tidak. Kalau tidak, tolong kasih tahu kami bahwa itu tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, kalau sesuai dengan Alkitab, justru dia yang tidak sesuai dengan Alkitab, mengapa dia tidak tunduk kepada Alkitab, gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah kadang-kadang, ya. Nah, kita tahu bahwa kasih persaudaraan itu adalah begini, ya. Apakah itu orang sungguh sudah dilahirkan kembali atau tidak? Kalau dia sudah dilahirkan kembali, dia saudara kita. Dan nanti kita akan kumpul di sorga punya. Jadi sekarang kalau ada perbedaan pendapat, diomongkan aja dengan kepala dingin, ya. Diomongkan, diargumentasikan, karena kebenaran dicapai melalui argumentasi, gitu, ya. Kebenaran dicapai bukan pakai otot, ya, loh. Bukan pakai robek buku orang, ya, bukan pakai marah orang dan lain sebagainya. Nah, ya, kebenaran dicapai melalui argumentasi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, barulah kita bisa saling mengasihi di dalam Tuhan, saudara, ya. Nah, saya mengasihi orang-orang yang, ya, mungkin dia belum terima pengajaran yang saya sampaikan, tetapi saya tahu bahwa ini orang dilahirkan kembali, ya, ini orang dia sungguh-sungguh sudah percaya Tuhan Yesus. Kalau saya tanya, apakah kamu sudah bertobat sungguh-sungguh? Oh, dia, saya sudah bertobat sungguh-sungguh. Apakah kamu percaya Tuhan Yesus itu juru selamatmu pribadi dan dia sudah mati bagimu di atas kayu salib? Oh, ya, dibilang, saya percaya itu dengan segenap hati. Oh, ya, engkau saudaraku. Nah, lalu mengenai hal-hal yang lain yang masih belum sepaham, tinggal kita bicarakan saja, ya. Tinggal kita bicarakan, karena kita sudah di dalam Tuhan. Nah, kasih persaudaraan, ya, tentu kasih persaudaraan akan lebih erat lagi kalau, ya, apa yang difahami ternyata sama dan apa yang diyakini ternyata sama. Ya, semakin satu pengajaran, maka kasih kita seharusnya semakin erat satu dengan yang lain, ya. Apalagi satu jemaat itu satu tubuh, namanya satu tubuh, ya. Ayat 10 dikatakan, hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Oh, rupanya kasih orang Tesalonika itu luar biasa, ya, melampaui jemaat Tesalonika sampai ke seluruh Makedonia, orang semuanya dikasihi, ya. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi yang melakukannya. Sudah melakukannya, maunya Rasul Paulus lebih sungguh lagi, ya. Jadi lebih sungguh lagi, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, ya. Nah, Orang Kristen adalah orang yang rindu hidup tenang, ya, hidup tenang, ya, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, ya, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Jadi hidup tenang, ya, itulah kerinduan setiap orang percaya. Nah, kita hidup tenang, bekerja, ya, makan dari hasil usaha kita, ya, dan tentu, ya, kita perlu berhati-hati dalam segala hal, ya, supaya kita jangan sampai terseret oleh keinginan hati kita, ya, keinginan hati kita, sehingga itu menambah kesusahan hidup kita, ya. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Nah, suatu kesaksian terhadap orang luar yang tidak percaya Tuhan, ya, bahwa kita hidup baik, bekerja, ya, bekerja dengan baik, ya. Nah, bekerja ini di Indonesia, dimanapun di belahan bumi ini jadi persoalan, ya. Mengapa? Karena begini, ya, ini employment ini, ya, penempatan tenaga kerja ini. Katanya Indonesia ini sekian puluh juta nganggur ini. Nah, sekarang, ya, orang Kristen harus berpikir jauh lebih cerdas, ya, dan juga lebih maju, ya, beberapa langkah lebih maju. Begini, ya, memang tidak semua orang bisa menjadi penyedia kerja. Ya, banyak kan orang cari kerja atau kita berkreasi bekerja sendiri, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, bekerja. Nah, kita harus menjadi orang yang bisa bekerja apa saja, ya. Bekerja apa saja untuk menghidupi kita. Jadi ini, ya. Kalau tidak ada orang tidak menyediakan pekerja untuk kita, ya, kita bisa bekerja, kita mencari sesuatu untuk dikerjakan yang bisa menghasilkan uang, ya. Nah, Rasul Paulus, dia bekerja membuat tenda, ya, mungkin ada orang bisa membuat pakaian, ya, kalau sekarang ini kan tidak pakai tenda, ya. Tapi orang dari zaman dulu sampai sekarang bikin baju, ya, itu mau pakai baju. Nah, mungkin yang tukang jahit misalnya, oh, sekarang ini kena pukul ini, ya, oleh pakaian-pakaian datang dari Cina murah-murah katanya. Nah, kita berpikir lagi, bikin apa ini, ya. Nah, orang Kristen ini mencari kerja, ya, bekerja supaya kita ada kesaksian, katanya, kesaksian terhadap orang luar. Nah, okay, dari ayat 13-18 ini khusus, ya, 13 sampai 18, ya, ini adalah mengenai kedatangan Tuhan. Nah, mungkin, ya, di jemaat Tesalonika itu ada ini, ya, kebingungan sedikit, ya, antara ini parousia dengan rapture, ya. Jadi antara, ya, revelation, ya, jadi penampakan Tuhan dengan Tuhan datang sebagai pencuri, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di ada ayat dikatakan ada ayat yang mengatakan Tuhan akan datang seperti pencuri. Terus ada ayat yang mengatakan bahwa semua mata akan memandang kepadanya. Nah, lebih gimana? Kalau pencuri kan enggak lihat itu, kalau semua orang memandang itu perampok gitu, ya, perampok gitu. Nah, pencuri, ya. Tuhan akan datang seperti pencuri. Lalu ada ayat lain berkata Tuhan akan datang dan semua mata akan memandang kepadanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begini, ya, jelas Tuhan datang, ya, satu kali, ya, satu kali untuk maksudnya akan datang ini ke depan ini, ya, satu kali untuk orang yang sudah percaya Tuhan, dan satu kali datang, ya, bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, itu juga satu kali, ya. Jadi yang datang untuk orang yang datang kepada orang yang percaya kepada yang di dalam dia, itu tidak dilihat oleh orang yang tidak percaya kepadanya. Jadi kita yang naik ke atas, ya, kita yang naik ke atas. Rasul Paulus bilang, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, ya. Yang meninggal supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Mereka yang tidak mempunyai pengharapan, mereka berduka cita amat sangat, ya, amat sangat, ya. Nangis, ya, sampai kalau zaman dulu, ya, di Cina, ya, itu bayar orang nangis karena kalau nangisnya heboh gitu, itu tandanya keluarganya sayang sekali sama yang meninggal gitu. Tetapi ya justru di dalam Tuhan kita dinasehatkan apa? Oh, jangan seperti orang di luar sana katanya. Jangan sampai berduka sampai begitu. Mengapa? Karena kita ada pengharapan ya. Karena nanti kita akan ketemu lagi di sorga ya. Sekarang ini hanyalah perpisahan sementara waktu gitu. Nah, ini maksud Rasul Paulus ya. Jadi perpisahan sementara waktu. Jadi jangan berduka sampai larut ya, jangan sampai nanti ya, berduka cita sampai hilang ingatan gitu ya, sakit jiwa nih, psikotik nanti bisa gawat ya loh. Nah, kemudian katanya, karena jikalau kita percaya ya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi orang yang meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, begini, pada waktu seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus meninggal, maka rohnya langsung pergi ke Firdaus bersama dengan Tuhan. Nah, itu kata Tuhan Yesus ya, pergi ke sana. Tetapi tubuhnya dengan hormat kita bawa ke satu tempat, kita kuburkan ke dalam tanah dengan hormat. Mengapa dengan hormat? Ini kan tubuhnya yang sudah tidak ada rohnya. Oh, karena diciptakan sesuai dengan gambar dan peta Allah, makanya kita hormati ya. Makanya kita tidak ini ya, mayat itu tidak sembarangan ya. Kalau orang yang mungkin ketimbun longsor gitu ya, nah mengapa kita menggalinya kemudian menguburkannya dengan hormat? Karena ya tubuh manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan peta Allah. Jadi tanda menghormati Allah, kita menghormati tubuh manusia. Nah, itulah sebabnya kalau kita pukul orang, kita bunuh manusia, kita menyerang tubuh manusia, akan dihukum karena menyerang peta dan gambar Allah. Ya, menyerang peta dan gambar Allah, itulah sebabnya harus dihukum. Nah, itulah sebabnya kita harus membawa orang yang sudah meninggal, tubuhnya dibawa dikubur, bukan dibakar ya, bukan dibakar tapi dikubur ya. Sesuai dengan Alkitab itu tidak boleh dibakar ya. Kalau terbakar sendiri di rumah, itu kecelakaan ya, kecelakaan. Tapi bukan kita yang mau membakarnya, karena itu adalah gambar dan foto Allah ya, itu gambar dan rupa Allah. Nah, kalau anda punya foto saya di rumah, itu ke rumah kamu kebakaran, foto saya terbakar ya. Tentu saya maklum foto saya ikut terbakar. Tapi kalau saya melihat anda sengaja membakar foto saya, itu lain lagi gitu ya. Jadi beginilah, jadi manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan peta Allah. Nah, kalau dia terbakar ya bukan sengaja. Namun kalau kita membakarnya dengan sengaja, itu masalahnya bukan pada yang dibakar, masalahnya pada yang membakar gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah oleh sebab itulah maka kita bawa dengan hormat untuk dikuburkan katanya. Karena apa? Yang akan dikumpulkan oleh Allah. Ini kami katakan katanya di ayat 15 kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup, yang masih tinggal ya, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Kita tidak akan mendahului katanya. Sebab apa? Ayat 16, pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Nah, penghulu malaikat itu siapa? Mikael ya, berseru dan sangkakala Allah berbunyi, sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Tuhan sendiri turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, yang mati dalam Kristus itu lebih dulu bangkit ya. Nah, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal ya, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi kita yang masih hidup ini akan diangkat ya, akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi tubuh kita akan diubah. Nah, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, 1 Korintus pasal 15 itu dikatakan ya, dengan sekejap mata tubuh kita berubah dan kita naik ke angkasa menyongsong Tuhan di sana. Dengan tubuh kita yang sudah tidak dipengaruhi oleh gravitasi bumi lagi gitu ya. Jadi tubuh kita jadi ringan, jadi kita naik ke atas sana menyongsong Tuhan di angkasa. Wah, luar biasa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah Anda mempercayai ayat ini? Apakah Anda percaya bahwa satu hari engkau akan terangkat nanti bersama Tuhan, menyongsong Tuhan di angkasa di sana? Oh, berkumpul bersama di angkasa di sana ya. Itu adalah yang terindah. Orang-orang yang mati dibangkitkan dan naik juga ya, dan kita akan sama-sama berkumpul dengan mereka di sana. Oleh sebab itulah kematian bagi kita yang di dalam Tuhan hanyalah perpisahan sementara. Oleh sebab itulah dinasihatkan supaya jangan sampai terlalu berduka cita seperti mereka yang tidak ada pengharapan. Kita ada pengharapan, kita berharap nanti akan ketemu lagi, dan pengharapan kita itu dilandaskan atas janji Tuhan ya, atas janji Tuhan. Jadi ini firman Tuhan ya, pada waktu penghulu malaikat berseru, kala Allah berbunyi katanya, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan ya, bangkit, dan sesudah itu ya kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat ya. Sebelum diangkat, tubuh kita diubah sekejap mata ya, kita akan angkat ya, terangkat bersama-sama dengan mereka semuanya dalam awan menyongsong Tuhan ya, bersama-sama dengan mereka. Dengan mereka siapa? Dengan mereka yang sudah meninggal lebih dulu itu, dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa ya, menyongsong Tuhan di angkasa. Wah, itu adalah hari yang luar biasa. Dan ini ya, pengangkatan ya, dalam bahasa Latin itu disebut rapture ya, rapture ya. Jadi hari rapture ya. Wah, hari pengangkatan ini akan terjadi ya, ini akan terjadi menjelang ya, menjelang apa? Menjelang ini tribulation, menjelang 7 tahun masa penganiayaan. Mengapa? Ya, nah karena selanjutnya besok kita akan bicara itu, karena di ayat 9 dikatakan karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, dan itu 7 tahun tribulation itu, 7 tahun masalah kesusahan itu murka Allah dicurahkan. Jadi kita tidak ditentukan untuk untuk mendapat timpa murka itu ya. Maka itu terjadi pengangkatan sebelum masa tribulation ya. Wah, kita akan naik ke sana, dan di bumi ini mereka yang tinggal, mereka akan tertimpa berbagai-bagai malapetaka ya, berbagai malapetaka yang tertulis dalam kitab Wahyu itu ya, yang tertulis dalam kitab Wahyu. Nah, puji Tuhan kalau kita sudah terangkat di sana. Nah, barang siapa yang ketinggalan, wah celakalah dia ya, celakalah dia. Karena ya, hari pengangkatan adalah hari yang sangat-sangat indah. Nah, sesudah kita terangkat, 7 tahun di muka bumi ini akan terjadi banyak malapetaka ya, dan pada waktu itu ya, kebencian orang di muka bumi ini terhadap bangsa Yahudi akan memuncak, dan puncaknya itu adalah di akhir dari 7 tahun masa ini tribulation 7 tahun, dan semua bangsa akan kumpul ya, tentaranya akan dikirim untuk hantam Israel. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda bisa bayangkan ya, kalau hari di mana bangsa Israel akan dihancurkan itu sudah dekat, berarti 7 tahun sebelumnya hari pengangkatan itu tentu jauh lebih dekat lagi. Karena Ahmad Dinejat berkata, katanya kehancuran Israel itu sekarang katanya hitungan mundur, katanya countdown ya sekarang ini. Nah, berarti kalau kehancuran Israel itu hitungan mundur, berarti hari pengangkatan sudah amat-amat dekat. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh saya ingin kasih tahu Anda bahwa hari pengangkatan ini sudah sangat dekat ya. Kalau Anda tidak mempercayainya, Anda sudah pasti tidak terangkat ya. Dan kalau Anda mempercayainya, mari ya, mari kita siapkan hati ya, mari kita lebih sungguh di dalam melayani Tuhan dengan kebenaran ya, kita lebih sungguh akan kebenaran lagi, membela kebenaran. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, katanya kemudian ada dikatakan, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kita akan selama-lamanya bersama Tuhan. Nanti setelah kita terangkat 7 tahun kemudian, kita akan turun bersama dengan Tuhan, bersama-sama dengan orang kudusnya, yaitu kita, katanya, turun sama-sama. Nah, di ayat 18 terakhir katanya, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Perkataan apa? Oh, Tuhan akan datang, Tuhan akan datang, Tuhan segera datang. Apa? Ya, Tuhan segera datang itu. Tuhan segera datang, bahasa Ibrani Maranatha, ya. Maranatha. Ya, Maranatha itu Tuhan datanglah. Nah, orang Kristen harus saling mengingatkan bahwa Tuhan segera datang, ya. Tuhan segera datang. Nah, mengapa saya ya tidak banyak menyebut, ya, bukan sama sekali tidak pernah menyebut shalom, ya. Shalom itu, ya, bahasa Ibrani artinya salam, ya. Nah, kalau kita sudah ada kata bahasa Indonesianya salam, ya, nah, kenapa kita mau pakai shalom, ya, itu mau meng-Yahudi-Yahudikan diri kita? Itu kenapa, apa untungnya kita meng-Yahudi-Yahudikan kita? Untungnya apa? Nggak ada, ya, malah rugi. Nanti, ya, mereka yang benci orang Yahudi, ya, ikut-ikutan benci kita. Kenapa? Apa? Ya, karena kamu meng-Yahudi-Yahudikan diri kamu gitu. Saya enggak mau, ya. Saya lebih menyebut Maranatha. Mengapa Maranatha? Karena itu Tuhan bilang, ya, untuk, ya, saling menyebut itu supaya kita sungguh-sungguh saling mengingatkan Tuhan segera datang. Nah, Tuhan segera datang, kita harus hidup baik, ya. Kita harus periksa doktrin kita, apakah pengajaran yang kita ajarkan, yang kita percayai sudah benar sesuai dengan Alkitab, dan hidup kita sepadanan tidak dengan Injil yang kita beritakan, yang kita yakini itu. Kita harus periksa, karena kita perlu siap-siap menunggu kedatangan Tuhan. Oke, sampai di sini pendengar yang saya kasih dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan padamu. Agung dan mulia namamu. Tuhan Yesus, kami menunggu kedatanganmu. Tuhan, hari itu adalah hari yang terindah. Kami rindu, Tuhan. Rindu, sangkakala berbunyi, penghulu malaikat berseru, dan tubuh kami diubah, naik menyongsong Engkau di angkasa, Tuhan. Terima kasih atas janjimu ini. Kami mengaminkan firmanmu ini dengan segenap hati kami, mempercayainya dengan sepenuh-penuh hati kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, pimpinlah hidup kami sementara menunggu kedatanganmu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.